pagi hari, gemerisik diusik angin yang bunyi, dinginnya melucuti anganku. Ku bukakan jendela dengan segenggam asa, di luar suara burung bayanganmu terperangkap dalam angan cintaku.